جزاك الله خير هادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat, masih dalam bab wasiyah tentang subbab al-musabihi atau hukum-hukum yang berkenaan tentang harta yang diwasiatkan, dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni', ringkasan dari kitab Al-Muqni' yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Yang ringkasan ini ditulis oleh Imam Abu Najah Al-Hajjawi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya pada perkataan mu'allif. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa tasihu bikalbi saydin wa nahwihi, dan sah wasiat itu bila berbentuk anjing buru dan sejenisnya. Apa yang sejenis dengan anjing buru adalah anjing penjaga kebun, dan sejenis dengan itu juga anjing menjaga apa namanya, menjaga kepentingan umum seperti anjing pelacak yang dibutuhkan oleh pihak keamanan untuk melacak suatu tindak kejahatan. Ya. Pada dasarnya dalam bab jual beli, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha an thamani al-kalbi. Rasulullah melarang hasil penjualan dari anjing, karena anjing tidak halal diperjualbelikan. Ya, dan orang yang memelihara anjing kecuali anjing untuk kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat, berdasarkan hadis Nabi, maniktana kalban khaira kalbi saydin aw halsin naqasa min ajrihi kulla yawmin qirat. Orang yang memelihara anjing akan, kecuali anjing untuk kebutuhan berburu dan kebutuhan menjaga kebun dan menjaga ternak, maka ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niscaya berkurang pahalanya setiap hari sebanyak satu qirat. Qirat adalah satuan berat sekitar 0,18 gram, satuan kecil. Ya, memang kecil yang berkurang dari pahala, tetapi pengurangannya pasti. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan pahala yang kita dapatkan dari amal-amal soleh kita tidak ada pastinya, tidak ada yang bisa memastikan solat Anda diterima oleh Allah. Ya, tidak ada yang bisa memastikan zakat Anda, sedekah Anda, kebaikan-kebaikan Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Dan pengurangannya pasti. Maka orang yang mengerti, orang yang berakal, tentu tidak mau melakukan pengurangan yang pasti sedangkan pemasukan tidak pasti. Ya. Tetapi kalau anjing untuk ada kebutuhan berburu atau menjaga kebun atau menjaga ternak, atau tadi untuk menyingkap sebuah tindak kejahatan, maka anjing ini boleh dipelihara. Tapi apakah boleh diperjualbelikan? Jawabannya tidak. Tetapi boleh ke anjing ini diwasiatkan? Boleh. Boleh dia berwasiat, kalau saya wafat, ya, itu anjing pelacak saya menjadi milik satuan keamanan X. Atau kalau saya wafat, itu anjing buruan saya, anjing buru, itu saya wasiatkan untuk si fulan. Dan seterusnya. Wa bi zaitin mutanajjisin. Dan boleh juga berwasiat dengan minyak yang terkontaminasi najis. Bukan minyak najis. Kalau minyak najis umpamanya minyak dari hewan yang najis, seperti hewan yang mati tidak disembelih, sapi kah, kambing kah, unta, mati tidak disembelih, maka minyaknya najis. Tetapi kalau matinya disembelih dan gajihnya dijadikan minyak, maka minyak ini minyak yang halal, bisa digunakan juga untuk sebagai apa namanya, menggoreng dan seterusnya. Minyak hewani ini, kalau minyak goreng kebanyakan sekarang adalah minyak nabati. Ya, minyak yang suci tadi terkontaminasi najis, mungkin ada jatuh tikus dan mati di sana, ya, ini berarti minyak terkontaminasi najis. Maka bila bisa dibuang najisnya, kadang menjadi suci. Bolehkah itu dia wasiatkan sedangkan najisnya belum dibuangkan? Pada dasarnya kalau muncul belikan itu tidak boleh, ya. Tetapi kalau diwasiatkan boleh, karena hukum wasiat lebih ringan daripada jual beli seperti yang sebelumnya telah kita jelaskan. Walahu sulusahuma walau kathural malu illam tujizil wathrathatu. Dan bagi orang yang penerima wasiat, sepertiga dari kedua harta tadi, dari kedua, bukan harta tadi, dari kedua benda tadi, yaitu anjing buru dan minyak terkontaminasi najis tadi. Walau kathurul mal, sekalipun harta pemilik yang berwasiat banyak, memiliki tabungan, rumah, hewan lain, ya, senilai umpamanya 1 miliar. Sedangkan anjing tadi, kalau ada yang membeli umpamanya harganya umpamanya 10 juta 1% umpamanya. Ya. Kalau dia berwasiat dengan harta tertentu, dengan barang tertentu tadi, yaitu saya berwasiatkan ini, hewan ini atau minyak yang ini, maka mereka hanya mendapatkan itu saja. Pun mereka dapatkan bukan semuanya, sepertiga. Andai harga anjing tadi adalah 10 juta, maka yang diterima oleh penerima wasiat hanyalah 3.300.000 rupiah. Ya. Illam tujizil warasatu, bila para ahli waris yang lain tidak mengizinkan untuk anjing itu diwasiatkan seluruhnya. Kalau mereka mengatakan yaudah gak apa-apa, itu cuma anjing buruan, walau dia bernilai rupiah atau itu anjing pelacak, tapi biarlah untuk orang yang penerima wasiat yang disampaikan oleh orang tua kami yang wafat tadi, itu boleh. Kemudian kita lanjutkan, watasihu bimajhulin ka'abdin wa syatin wa yu'ta ma yaqa'u alaihi al-ismu al-urfiyu. Dan sah berwasiat dengan sesuatu yang majhul, majhul itu tidak jelas. Seperti dia mengatakan, bila aku wafat, aku berwasiat dengan seorang budakku. Dia punya 30 budak. Atau dia mengatakan, kalau aku wafat, satu ekor kambingku aku wasiatkan untuk si fulan. Dia punya 100 ekor kambing. Kan tidak jelas kambing yang mana. Ini namanya majhul, tidak jelas. Kalau dia tunjuk kambing yang ini, itu berarti jelas. Dia hanya mengatakan salah seekor kambingku. Ya, maka dia punya 100 ekor kambing. Satu ekor berarti cuma 1%, tidak sampai 33% atau 1/3. Kambingnya mana diberikan kepada dia? Ini kan enggak jelas. Wa yu'ta ma yaqa'u 'alaihi al-ismu al-'urfi, dan diberikan kepadanya sesuatu yang bisa secara adat istiadat itu dianggap memenuhi ucapannya. Dia mengucapkan seekor kambing. Ya, kambing yang mana aja? Yang jantan kah, yang betina kah, yang umurnya 6 bulan kah, yang 1 tahun kah? Ya, yang mana aja diberikan kepada si penerima wasiat. Wa idza awsa bi thulutsihi, bila seseorang berwasiat dengan 1/3 hartanya, dia mengatakan, bila aku wafat, 1/3 hartaku adalah untuk umpamanya yayasan pendidikan Quran atau tahfiz rumah hafiz Quran di situ. 1/3 harta, dia tidak menunjukkan rumah yang ini atau rekening di bank yang ini, tidak, tapi 1/3 harta. Astahdatha malan, lalu muncul harta yang lain. Walau diyatan, sekalipun adalah harta kompensasi dia terkena tindak pidana. Dakhala fil wasiyyati, itu juga termasuk dalam wasiat. Maksudnya begini, seorang ketika dia berucap, berikrar, dia mengatakan, 1/3 hartaku aku wasiatkan untuk rumah tahfiz X. Ya, pada saat dia berucap, hartanya semua 1 miliar. Alhamdulillah, hartanya berkembang, berkembang, berkembang, dan ketika wafat hartanya 3 miliar. Berarti 1/3 yang mana? 1/3 1 miliar apa 3 miliar? Ini yang dikatakan oleh mu'alif, 1/3 pada saat dia wafat. Berarti dari 3 miliar, 1/3-nya adalah 1 miliar. Maka untuk rumah tahfiz tadi 1 miliar. Walau diyatan, walaupun diat. Diat itu qadar Allah, dia umpamanya wafatnya karena dibunuh oleh pihak lain, dan dalam Islam ada qisas. Pembunuh juga wajib dibunuh. Dan ketika pihak para pembunuh tadi minta maaf kepada para ahli waris dari orang yang dibunuh, dan mereka memaafkan, itu mereka wajib membayar diat. Berapa rupiahnya? Bukan dengan rupiah, tapi dengan 100 ekor unta. Nilailah berapa harga ekor, 1 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya umpamanya 30 juta, dikali dengan 100, 300 juta. Ya, itu diat. Bila dia kemudian berucap, saya wasiatkan 1/3 harta saya untuk rumah tahfiz. Di waktu dia berwasiat tadi, hartanya umpamanya 600 juta. Qadar Allah, beberapa hari setelah itu beliau meninggal atas tindakan kejahatan orang lain. Maka setelah orang lain tadi dibuktikan bersalah oleh pihak pengadilan, mereka minta maaf dia minta maaf kepada keluarga ahli waris dari yang meninggal dan berwasiat tadi, dan mereka memaafkan. Tapi walaupun mereka memaafkan, tetap bayar diat kompensasi, ya, sebanyak umpamanya 300 juta rupiah umpama. Maka berarti ketika dia wafat hartanya menjadi 900 juta, sepertiganya berarti 300 juta yang diberikan kepada rumah tahfidz. Masuk dalam hal ini juga adalah klaim asuransi, kemudian kalau ada apa namanya BPJS ketenagakerjaan, ya, ketika dia berwasiat dia mengatakan sepertiga hartaku untuk rumah tahfiz. Di waktu itu hartanya nilainya semuanya 1 miliar. Qadarullah dia wafat. Ketika wafat ada uang jaminan asuransi kematian dari pihak perusahaan, ada BPJS ketenagakerjaan, ya. Itu semuanya juga dimasukkan ke dalam hartanya dia. Ada umpamanya tambahnya 2 miliar, berarti 3 miliar. Berarti untuk rumah tahfiz tadi bukan, ya, sepertiga dari 1 miliar pertama, tetapi sepertiga dari 3 miliar. Ini yang dijelaskan oleh mu'allif. Waman usia lahu bimu'ayyanin fatalif batalat وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. مؤلف berkata, siapa yang diwasiatkan kepadanya, ada yang berwasiat kepada dia bimu'ayyan dengan harta tertentu. Umpamanya yang berwasiat tadi mengatakan rumah yang ini akan aku wasiatkan bila aku wafat, aku wasiatkan untuk rumah tahfiz. Ya. Selagi dia masih hidup, dia berwasiat tadi umpamanya hari ini, pagi ini. Dia panggil anak-anaknya, dia tulis dan dia ikrarkan. Kalian tahu rumah yang di jalan itu, nomor itu, kan rumah bapak kan? Ya betul pak, itu karena bagus tempatnya di kaki gunung di bawah, dan di depannya ada sungai, ya, sehingga enak anak-anak kalau untuk menghafal Quran, itu bapak wasiatkan untuk rumah Quran kalau bapak wafat. Qadarullah siang hari jadi hujan lebat dan banjir, dan termasuk rumah itu rumah yang dibawa banjir, ya, tanahnya longsor, rumah dibawa banjir, hilang rumah itu, ya, batal wasiatnya, batal wasiatnya. Jadi dia berwasiat masih hidup dan hilang, batal wasiatnya. Apakah dia wajib berwasiat dengan rumah yang lain? Jawabannya tidak. Kalau dia ingin berwasiat lagi, ya silakan, ya, dengan syarat rumah yang diwasiatkannya tadi tidak lebih dari sepertiga keseluruhan hartanya. Kalau tadi dia punya 3 rumah, yang satu diwasiatkannya dan sekarang sudah lenyap, hilang, habis. Kalau dia ingin mewasiatkan dengan satu rumah lagi, tidak boleh, karena itu adalah 1/2, karena dia cuma punya 2-3 rumah. Ya. Wa in tarifal malu ghairuhu fahuwa lil musalahu in kharaja min thulutsil malil hasil lil warasati. Ini sebaliknya. Dan jika yang hilang adalah harta yang lain, dalam kasus rumah tahfiz tadi, si bapak punya rumah yang di pinggir gunung tadi yang diwasiatkannya, dan punya lagi dua unit rumah di tempat yang lain. Qadar Allah, dua rumah di tempat yang lain hilang atau lenyap. Maka bagaimana dengan rumah tahfiz tadi? Karena sekarang posisinya si bapak hanya punya satu rumah. Wa intalifal malu ghairuhu, hilang dua rumahnya yang tadi. Fa huwa lil musalahu, maka rumah yang ditunjuk yang di pinggir gunung tadi itu milik orang diwasiatkan kepadanya. Kalau diwasiatkan kepada rumah tahfiz, milik rumah tahfiz. In kharaja min thulutsil malil hasilil waratsah, jika itu posisinya masih sepertiga dari harta untuk para ahli waris, tinggal dihitung apakah yang berwasiat tadi memiliki harta yang lain sehingga itu posisinya masih sepertiga dari keseluruhan harta. Rumah memang tiga, tapi ada umpamanya kebun dinilai, ada uang tunai, ada emas dinilai. Bila posisinya masih sepertiga, maka itu dibenarkan untuk yang penerima wasiat. Bila tidak, itu tidak dibenarkan kecuali fal ahal waris mengizinkan. Ya, alhamdulillah selesai pembahasan dari kitab Al-Musabihi tentang siapa yang berhak menerima wasiat, dan insyaallah kita lanjutkan nanti tentang babul wasiyah bil ansiba wal ajza. Adalah hari kalau ada yang bertanya. Tayyib, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas materi dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik untuk bisa memahami dan mengamalkan dalam aktivitas kita sehari-hari, khususnya dalam bermuamalah. Dan bagi Anda yang bertanya untuk lebih mendalami lagi materi ini, silahkan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Halo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Di mana? Rumah Abdillah di Sulawesi, Ustaz. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Saya punya bibi, itu tidak punya suami. Kemarin itu saya tanya, ketika kau meninggal, hartamu itu untuk siapa? Nah, kakak saya ini, Ustaz, dia mengelola sapinya, kakak perempuan saya. Dia mengatakan begini, emas saya untuk kakak saya yang perempuan itu. Kemudian sapinya juga untuk dia. Kemudian masih ada uangnya ini katanya untuk saudaranya, maksudnya bapak saya. Lalu saya tanya begini, Ustaz, bagaimana kalau bapak saya duluan meninggal? Dia katakan uang saya ini dimasukkan saja ke masjid. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, wasiat seperti ini sah atau bagaimana? Kemudian boleh tambah satu lagi? Cukup, Ibu, ya. Oh iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu. Ya. Didengarkan pertanyaan Ustaz, silakan. Ditunggu dulu. Apakah yang diberikan tadi semua hartanya, dengan demikian dia tidak punya harta lagi? Tidak ada hartanya lagi, Ustaz. Itu saja, uang, sapi dan emas. Dia tidak boleh. Ya. Dia mengatakan kalau saya meninggal, ini untuk sebulan gitu. Ya. Ya. Ini tidak boleh. Ya, dan bila dia mengatakan kepada orang-orang tersebut, orang-orang itu adalah para ahli waris, maka batal wasiatnya. Bila mereka statusnya ketika yang berucap itu bukan ahli waris, yang berikrar itu yang ditunjuknya bukan ahli warisnya dia, maka bisa dieksekusikan, diberikan dengan syarat tidak lebih dari sepertiga keseluruhan hartanya. Memang dia tidak punya suami, tapi ahli warisnya bukan mesti tidak ada bila orang tidak bersuami. Bibi Anda tadi tidak punya suami. Iya, tidak ada suaminya, Ustaz. Tapi bapak ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal sama, Ustaz. Sebentar, saudara saudari dia yang sebapak ibu masih ada atau tidak? Masih ada saudaranya, Ustaz, bapak saya. Ya, saudaranya menjadi ahli waris. Ahli waris tidak boleh terbawa. Dia mendapatkan seluruh hartanya, warisannya. Kalau tidak ada ahli waris yang lain. Contohnya bapak saya duluan mati, Ustaz. Ya, nanti kita saya bagikan lagi. Oh ya, Ustaz. Jadi wasiatnya itu batal, Ustaz, ya? Ya. Kakak saya cuma berhak dapat dari sepertiga harta bibi saya itu, Ustaz. Ya. Oh ya, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Karena kalau kalau bapak Anda meninggal, wasiatnya nanti kepada ahli waris yang lain. Untuk anak dari saudara, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Yang anak perempuan tidak dapat, maka kakak Anda boleh menerima wasiatnya. Bila harus wasiat, dia itu tidak lebih dari sepertiga keseluruhan harta. Baik. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi. Semoga menjadi kebaikan dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih via telepon 0218236543 untuk Anda yang bertanya khususnya seputar wasiat, kami persilahkan. Halo? Halo? Halo? Halo? Iya. Halo? Iya, silahkan. Ini saya mau tanya. Nah? Tentang dengan siapa di mana, mohon maaf? Dengan Zahra di Jakarta. Silahkan pertanyaannya. Ini saya mau tanya, misalkan ada seorang bapak gitu kan memberikan kayak harta apa hibah kepada anaknya yang paling kecil. Karena kan mungkin faktor dia anak yang paling kecil sama jarak orang tua itu umurnya terlampau jauh, jadi sementara kakak-kakak yang lain itu enggak dapat. Hukumnya gimana ya? Yang dapat hanya yang kecil saja. Nah, yang kecil ini juga dia kayak punya sakit gitu. Sakit? Butuh lagi di terapi atau tidak? Maaf? Diobatin atau tidak? Iya. Dan sekarang orang tuanya iya dia masih butuh pengobatan. Sekarang si bapak sudah meninggal. Orang tuanya tapi udah meninggal, itu hukumnya gimana ya? Anak yang sakit tadi, ya, kondisinya akalnya bagus atau bagaimana? Enggak, kan dia enggak bekerja juga. Akalnya sehat, Bu. Halo? Iya. Akalnya bagus atau akalnya sehat tidak? Yang ditanya akalnya, Ibu, bukan masalah. Oh, akalnya akal. Sehat. Otaknya, sehat. Ya, ya. Iya, ya, sehat. Ya. Kalau sehat, dia wajib berikan hibah dari bapaknya itu dia bagi-bagikan kepada saudara-saudarinya. Dengan rata boleh, dengan laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau dia tidak melakukan, maka khawatir Allah Azza wa Jal memurkai bapak yang sudah meninggal tadi. Karena Rasulullah SAW mewajibkan seorang bapak untuk berlaku adil dalam pemberian hibah kepada anak-anaknya. Kalau misalkan tadi, kalau misalkan kayak udah ada saksi atau misalkan udah ada kayak secara notaris atau secara hukum gitu atas nama anak ini tetap batal. perbuatan yang melanggar syariat Allah, perintah Nabi, walaupun 1000 notaris, 1 juta saksi, tidak ada gunanya. Oke. Sudah cukup? Oke. Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan nasihat dan bimbingan yang bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Semoga menjadi solusi bagi kita semua. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, halo. Ya, dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Ahmad di Tangerang. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya langsung saja. Ya, assalamualaikum Ustadz. Kira-kira 8 tahun yang lalu saya ada pelatihan, ya. Kemudian di pelatihan itu ada tentang wasiat. Kemudian ustadznya menganjurkan untuk seluruh peserta untuk berwasiat. Akhirnya saya menulis wasiat kalau rumah ini dijual sepertiganya. Saya punya rumah satu, sepertiganya ini untuk dimanfaatkan jalan, ya, membangun jalan ke arah pesantren di satu kota. Waktu itu memang rumah itu mau dijual, ya, karena ada satu tanah yang kita mau bangun. Qadarullah tanah itu dijual, akhirnya kami tinggal di sekarang di rumah ini, gitu. Sampai sekarang belum terjual. Dan itu saya tulis, kemudian kebetulan saya diminta membaca apa yang saya wasiatkan, dibacakanlah di forum itu. Cuma memang belum bicara dengan keluarga. Sampai sekarang saya masih menempati rumah itu. Nah, itu gimana Ustaz, status wasiatnya itu? Ini wallahu a'lam, ini tidak dinamakan wasiat, akhi. Halo? Ya, halo ya. Apa yang dimaksud dengan definisi wasiat apa? Wasiat itu seseorang berikrar sekarang, serah terimanya nanti setelah dia wafat, bukan ketika laku. Itu yang tadi, kalau Anda berwasiat sepertiga rumah ini untuk pembangunan jalan ke pesantren Tahfiz atau pesantren X, ya, ternyata terjual, berarti kan harta ini hilang, batal wasiatnya. Jelas? Ya, jadi apa namanya, wasiat namanya, itu Anda mungkin namanya bernazar. Oh, itu nazar maksudnya Ustaz ya? Nazar bukan wasiat. Allahu a'lam, saya tidak tahu narasumber Anda sejauh mana keilmuannya dalam mempelajari ilmu fikih muamalat ini, ya, akan tetapi itu dalam menurut saya dalam pandangan fikih dan syariat namanya nazar. Dan nazar bagaimana statusnya? Anda sudah berikrar namanya nazar maupun wasiat, yang penting statusnya sekarang nazar. Wasiatnya jelas batal. Kalau kata tutor Anda atau narasumber Anda waktu pelatihan itu atau trainer Anda waktu itu, ya bagus, kata dia, itu batal, bukan wasiat namanya, itu namanya adalah nazar. Berarti dia salah menilai kalau dia mengatakan bagus. Kalau nazar bagaimana statusnya sekarang? Statusnya sekarang Rasulullah mengatakan man nazara ayyuti allaha fal yuti'hu wa man nazara ayyasi allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia lakukan. Ya, pamannya seperti tadi, kalau terjual saya akan melakukan ini. Ini namanya nazar. Bila nanti terjual, ya, itu karena ini sebuah ketaatan, wajib Anda lakukan. Jelas itu? Jelas. Jadi maksudnya walaupun saya tempatin sekarang, tidak ada masalah kan? Saya jual. Kan tadi Anda berikrarnya kalau saya jual. Iya. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Andai pun Anda wafat, Anda wafat, maka itu sepertiganya tidak ada untuk pesantren itu, karena ikrar Anda bukan wasiat. Tapi misalkan nazar, itu udah di nazar, walaupun belum terjadi, bisa gak kita nazar itu kita batalin istilahnya, tapi untuk di tempat lain gitu, karena sekarang ini jalannya udah jadi. Kalau udah jadi, apa boleh buat? Kalau membatalkan, Anda tidak bernazar, itu tidak bisa. Ya. Tinggal Anda pindahkan ke jalan ke pesantren yang lain. Boleh. Yang serupa dengan itu. Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Ya. Allahumma barik fiik. Ya. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya dan kepada Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk yang berkaitan dengan pembahasan kita. Dari Umu Kiran di Jakarta yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Tiap anak diberi sejumlah dana jika menikah, namun ada satu anak yang masih belum menikah dan qadarullah dana terpakai oleh bapaknya dan jatah anak itu ditulis dalam wasiat akan diberikan jika bapaknya wafat dan rumah bapaknya tersebut sudah laku terjual. Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan, silakan. Sekarang bapaknya sudah wafat atau masih hidup? Wafat, Ustaz. Jelasannya. Hah? Sudah wafat penjelasannya di sini. Kalau sudah wafat si bapak tadi, ya, ini berlaku tidak adil. Dan solusinya yang belum dapat harus diberikan. Karena Rasulullah mengatakan ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Dalam nafkah, adil itu adalah sesuai kebutuhan. Anak perempuan mungkin kebutuhannya lebih banyak daripada kebutuhan laki-laki, enggak ada masalah. Anak berkebutuhan khusus atau cacat atau sakit tentu biayanya lebih besar daripada anak yang sehat. Tidak ada masalah. Ini namanya adil, sesuai kebutuhannya, nafkahnya. Tapi di luar nafkah, ini hibah. Ini orang tua wajib adil. Kalau dia mengucapkan pada saat nikah nanti diberikan, ya, enggak ada hubungan hibah dengan menikah. Berikan saja hibahnya, ya, ketika yang satu diberikan, yang satu yang lain dibagikan. Kalau yang pernah kita contohkan, yang menikah bapak buatkan rumah, kasih rumah, kata dia. Anaknya ada lima, yang menikah baru satu. Siapa yang menjamin umurnya masih ada bisa membuat empat rumah lagi? Mungkin wafat seperti kasus ini, atau mungkin tidak wafat tapi tidak ada kemampuannya membuat empat rumah tadi. Maka daripada membuat perbuatan dimurkai Allah, lebih baik si bapak mengatakan ini rumah bukan milik yang menikah, tetapi bapak pinjamkan kepada yang menikah. Bila nanti dia sudah mampu dengan suaminya membuat rumah baru atau mengontrak, silahkan tinggal agar dipakai lagi oleh adik-adikmu. Jadi bukan bentuknya adalah hibah. Yang telah terjadi ini, kalau bapaknya wafat tadi, ya apa boleh buat, sebelum dibagi waris agar Allah tidak murka kepada bapaknya, diberikan senilai pemberian kepada anak-anak yang sudah mendapatkan. Sisanya baru dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang Allah jelaskan terhadap para ahli waris. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya kami bacakan dari pertanyaan hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya tentang wasiat. Bagaimana hukumnya kalau orang tua sebelum meninggal sudah berwasiat supaya hartanya nanti membagi semua harta sebagian untuk wakaf dan sebagian lain dibagi ke semua anaknya. Silakan Ustaz. Kalau untuk wakaf, dia tidak berikrar. Kalau ikrarnya sekarang, ini sepertiga harta kalau saya wafat. Kalau dia mengatakan sekarang sepertiga hartaku untuk saya wakafkan, berarti berlaku langsung sepertiga hartanya, tidak boleh diganggu-gugat. Kalau dia mengatakan kalau saya wafat sepertiga harta aku wakafkan, berarti dia tidak ada wakaf wasiat namanya. Ya, maka dibenarkan dan dikeluarkan sepertiganya, dan sisanya tidak halal untuk anak-anaknya saja. Sisanya untuk ahli warisnya, Allah yang membaginya. Istrinya dapat bagian dari sana, ibu bapaknya juga dapat bagian dari situ. Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali dari hamba Allah kembali yang bertanya. Bismillah, Pak Ustaz mau bertanya. Kalau wasiat hanya satu pihak saja yang diberitahu oleh orang tua. Sepihak maksudnya supaya cuma satu anaknya, yang sementara ada 6 orang anak yang tidak tahu tentang wasiat ini. Bagaimana hukumnya? Apakah bisa dilaksanakan apa tidak wasiat ini? Orang tua meninggalkan rumah yang sekarang masih ditempati anak kakak ragil. Silakan Ustaz. Tinggal dilihat ya, apakah wasiatnya itu lebih dari sepertiga atau kurang. Kalau kurang, satu orang cukup. Kan dia bukan untuk kemaslahatan dia, maka tidak ada di situ apa namanya kemungkinan yang kalau dia mengatakan bapak memberikan kepada saya, itu ia butuh saksi yang lain. Tapi kan bukan untuk dia, untuk kemaslahatan kebajikan bapaknya ketika diberikannya untuk rumah tahfiz Quran atau untuk pesantren X, ya, sehingga pahala bapaknya, pahala dari wasiat tersebut mengalir terus kepada bapaknya, ya, maka para ahli waris yang lain wajib mengakuinya. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan beralih kembali untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin memperdalam materi dan bertanya via telepon. Silahkan, kami tunggu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Yusuf di Gorontalo. Silakan Pak Yusuf, pertanyaannya. Ya Ustaz, ada seseorang titip pertanyaan. Dia menggarap sebidang tanah. Terus orang ini menggarap tidak ada modal apa-apa. Jadi dia dimodali oleh orang yang menitipkan untuk digarap. Tapi hasil panennya itu dibagi. Menitipkan untuk digarap pemilik tanah berarti? Iya, si pemilik tanah minta digarap. Pemilik tanah ini misalnya si A, dia minta digarap sama si B. Dan modal bibit, modal pupuk, semuanya dari pemilik tanah. Modal dari pemilik tanah. Terus modal si bibit, tetap hanya modal tenaga aja. Terus tenaga aja. Terus tanah ini ketika panen katanya dia hanya minta 30%. Alasannya, siapa yang minta 30%? Si pemilik modal, pemilik tanah. Pemilik uang dan tanah 30%. Terus betul, dia hanya minta 30%. Alasannya kalau bukan digarap oleh orang ini, si B ini, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hasil. Sementara dia hanya memberikan modal tanpa mengeluarkan tenaga. Begitu pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah bisa orang yang menggarap ini hanya bermodalkan tenaga, dia mendapat 70% dari hasil, Ustaz? 100% aja boleh. Jangan ke 70. Dia yang punya tanah. Ya, lalu daripada ini tanah khawatir kalau enggak digarap diambil oleh orang, dipakai segala macam, ya, maka dia tunjuk orang lain, tolong garap semuanya dari aku dan hasilnya semuanya untuk kamu. Boleh atau tidak? Boleh. apalagi hanya dia menginginkan 30%. Jelas. Hanya ya soalnya punya tenaga ini takut Ustaz. Kan sudah saya jawab boleh, kenapa takut lagi? Ya makanya saya bertanya dan ini akan saya teruskan. Jadi jangankan 70 Ustaz ya 100% pun bisa. Sekalian dia kasih tanahnya udah buat kamu aja, tapi dengan syarat kamu kelola dengan baik. Butuh biaya pengelolaan saya berikan. Boleh apa tidak? Kan boleh. Ya. Iya. Tapi kalau kaidah umum dalam kerjasama, laba itu berdasarkan kesepakatan. Dia sepakat walaupun modal dia besar, untuk dia cuma 30%, tidak ada masalah. Jelas? Iya, iya. Boleh. Tidak boleh itu adalah kemudian ditanggung lebih daripada porsi modal, itu tidak boleh. Oh, bagaimana Ustaz? Kerugian ditanggung lebih besar dari porsi modal itu tidak boleh. Iya, iya, iya. Jadi dalam segi kan adalah 70 untuk pengelola, 30 untuk pemilik lahan dan pemberi modal uang. La qadarallah, setelah ditanami dan dikelola selama 1 tahun tidak ada hasil karena umpamanya hama dan segala macam. Lalu si pemilik lahan dan pemilik uang mengatakan, kembalikan uangku penuh dan bayar sewa tanah. Ini tidak boleh. Haram bagi pemilik lahan dan pemilik uang tadi. Iya. Kecuali gagal panen disebabkan kelalaian pengelola. Yang harusnya umpamanya disemprot dengan pestisida dan dipupuk dengan baik pada waktunya, itu tidak dilakukan sehingga buah tidak subur dan hama banyak, tidak ada yang bisa dipanen. Itu dia menanggung kerugian sebesar kelalaiannya. Ya, tapi kalau adalah karena hama dan dia sudah berbuat maksimal, qadar Allah, tidak ada yang berhasil. Maka kerugian tenaga ditanggung oleh pengelola tadi. Dia kan rugi tenaga 1 tahun dia mengelola, setiap hari dia ke lahan tersebut kan menghabiskan waktu. Kalaulah dia bekerja di tempat orang lain, di perusahaan atau di instansi pemerintahan, mungkin dia tinggal datang, kadang ada pekerjaan, kadang tidak, gajinya tetap jalan. Ya atau tidak? Pelayan itu sama pengelola. Nah, apakah dia tetap mengembalikannya kepada pemilik modal atau bagaimana? Ini kelalaian, bukan qadarullah. Artinya dia macam apa tadi seharusnya sempat tapi tidak dilakukan gitu. Kalau ada kelalaian, maka dia mengganti kerugian sebesar kelalaiannya tadi. Kalau kerugiannya habis semuanya, dia mengganti sewa lahan dan uang tadi. Oh iya. Ya jelas Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya dan kepada Ustaz yang telah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk bertanya di 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana? Saya dengan Ida dari Jakarta. Silakan Ida pertanyaannya. Iya. Saya mau tanya. Saya ada. Assalamualaikum. Volume televisinya ya. Oh iya. Ya. Gini Ustaz, saya ada kerjasama dengan orang lain. Kerjasamanya berupa tambang pasir lah gitu katakan ya. Dan jadi di awal perjanjian kami menyetorkan modal, kemudian kami mendapatkan profit. Dari profit itu, di profit itu kita mendapatkan setiap bulannya itu flat Ustaz. Nah, flatnya itu istilahnya jumlahnya enggak persentase ya, flat gitu. Nah, tapi udah sekian bulan jalan, kemudian dia sampai ke pandemi ini dia itu nggak menyetorkan profitnya ke kami gitu. Nah jadi sekarang ini dia sudah menghilang nih Ustadz gitu loh. Kami karena profit sudah tidak dikembalikan, kami minta modal kami gitu. Nah tapi dia nggak bisa mengembalikan dengan alasan masih ada di vendor uang kami, kata uang modal kami itu ada di vendor gitu. Nah sampai terakhir ini dia sudah tidak bisa dihubungi, sudah tidak bisa menjawab WA kami, tidak mau mengangkat telepon kami gitu. Sampai kami juga udah berusaha memberikan somasi melalui pengacara gitu loh Ustadz. Pertanyaannya apa Ibu? Iya, pertanyaannya saya mau tanya apakah seperti ini kita bisa mengambil berhubungan dengan orang tuanya gitu, maksudnya ahli warisnya gitu Ustadz. Sekarang transaksi Anda ini pertanyaannya harus tanyakan dulu apakah halal atau tidak. Halo? Iya, Tat. Ya. Kesepakatannya seperti apa tadi? Anda serahkan sejumlah uang. Berapa persen untuk Anda per bulan? Kesepakatannya enggak persentase, Ustaz. Jadi keuntungan flat gitu loh, Ustaz. Jadi kita kalau ada yang halo. Iya. Apakah ada keuntungan flat? Iya flat. Jadi misalnya saya modalnya itu 60 juta Ustaz. Kemudian dia memberikan per bulan. Dia memberikan profit ke kami 5 juta gitu. Plan tetap. Itu kesepakatannya? Iya, itu kesepakatannya. Ini adalah riba. Iya. Ini riba. Dan riba tentu Allah murkainya. Pertama sekarang dilakukan bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian karena itu riba, kata Allah, fa in tubtum falakum ru'us amwalikum. Bila kalian bertobat dari dosa riba, maka untuk kalian hanya pokok uang kalian saja. Berarti hak anda hanya sebanyak 60 juta rupiah. Yang Anda terima 5 juta per bulan tadi, sudah berapa juta semuanya? Sekitar 5 bulan, 6 bulan, Ustaz. Berarti sekitar sudah 30 juta lagi. Ya. Hak Anda hanya 30 juta lagi. Jelas, Ustaz. Ketika Anda menyerahkan uang, Anda tidak meminta jaminan, baik jaminan barang, harta, atau orang penjamin. Tidak ada jaminan, Ustaz. Jadi jaminannya hanya MOU aja gitu, Ustaz. Tanda terima aja. Kalau tidak ada jaminan, maka Anda tidak bisa menuntut siapapun juga. Baik. Tanpa ahli waris tidak tuntut. Kan bukan ahli warisnya yang bertransaksi dengan Anda. Yang bisa Anda tuntut hanyalah dia saja. Sebanyak 30 juta. Jelas? Tapi maaf, Ustaz, setelah dapat kronologis, ternyata orang ini banyak istilahnya korban seperti saya gitu, Ustaz. Jadi bisa dikatakan penipuan. Jadi dia itu sebenarnya bukan untuk usaha gitu loh, Ustaz. Jadi dia hanya untuk menutupi hutang-hutang dia gitu loh, Ustaz. Karena saya sudah mendatangi ke pihak RT dekat rumahnya, ternyata tuh banyak sekali memang yang datang ke rumah orang ini gitu, Ustaz. Jadi ternyata uang saya tuh bukan buat modal usaha lah, katakan gitu. Jadi memang bisa dikatakan buat menutupi hutang. Jadi dia gali lubang tutup lubang seperti itu, Ustaz. Terus? Jadi apa tuh namanya? Apakah maksudnya? Ya saya kalau tahu itu memang udah pasti riba ya, Tat. Kalau misalnya dia ternyata buat menutupi hutang pasti riba. Cuman yang saya hutang untuk bisnis, walaupun untuk betul ada real bisnisnya. Cuman cara akad tadi sudah riba. Maka akad riba itu statusnya batal karena Allah yang mengharamkannya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah berarti transaksinya batal hukumnya. Batal demi syariat. Maksud saya karena nggak berdasarkan presentasi atau perhitungan dari untung keuntungan ya Tat ya, jadi makanya terhitungnya riba ya Tat. Kalau yang tidak riba, Anda katakan ini uang 60 juta, kamu bikin usaha pasir, pengolahan pasir, nabang pasir, ya keuntungan realnya kita bagi setelah kembali uang 60 juta, kerugian saya tanggung 100%. Kalau Anda yakin dan Anda tahu kerugian Anda tanggung 100%, mau Anda menyerahkan kepada orang asal yang Anda mungkin tidak tahu dia usahanya mana, buktinya Anda tidak melihat usahanya di mana, berani enggak Anda serahkan? Tentu tidak berani. Tapi karena tadi Anda dapat jaminan ada pertambahan 5 juta per bulan, maka karena Anda serahkan, Anda tidak tahu dia mau ada tambang pasir, tambang apa, ya. Maka ini adalah dampak dari riba. Nah, dengan riba orang tidak memperhatikannya. Tapi kalau dengan kerjasama mudharabah, tentu dia akan lihat ini usahanya ada atau tidak, dan dia pelajari usahanya menguntungkan atau tidak. Ya. Tapi sebelumnya sih memang suami saya udah pernah diajak ke tambang pasirnya, wallahualam itu kita makanya ya. Gimana Tat? Tambang pasir dia atau pasir orang? Jadi pertanyaan Tat, waktu itu dia bawa kita ke satu tambang pasir gitu kan, yang menyatakan itu tambang pasirnya dia gitu. Tapi belakangan karena kita terjadi seperti sekarang dia udah menghilang gitu kan Tat, kita menghubungi pihak-pihak terkait termasuk dari RT-nya itu, jadi memang ada ceritanya seperti itu gitu, banyak orang yang datang lah gitu istilahnya mempertanyakan usaha dengan dia itu yang ini gitu loh, dengan tambang pasirnya ini Tat gitu loh Tat. Ya, ya sudah jelaskan ya jawabannya. Gimana Tat? Jawabannya sudah jelas atau belum? Tat. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Semoga Allah ganti kerugian Anda di dunia dan di akhirat. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk membimbing kita dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya waktu juga yang memisahkan kita dari kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitam dari Ustaz. Silakan Ustaz. Ini akhwatillah, maka manfaat dan pelajaran syariat Allah, kita selamat di dunia dan di akhirat, tidak terjatuh ke dalam perbuatan riba yang kita tidak sadar, sehingga dengan demikian Allah meridhai kita dalam mencari harta dunia, dan ketika harta itu diambil oleh pemiliknya atau diambil oleh Allah pun kita ridha. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.